Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita baca hadis yang ke 75 dari 100 hadis dilhifaz untuk dihafal. Qala al-mu'allifu rahimahullah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qal, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biman fibayya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memegang kedua pundakku. Faqal, kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Rawahu Al-Bukhari. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berpesan, kun, jadilah dirimu di dunia, pada kehidupan dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan dirimu adalah orang asing, au 'abiru sabilin, atau orang yang sekedar lewat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan di sini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang pundak beliau. Hal demikian disebutkan oleh ahli ilmu Syekh Mukaimi dan yang lainnya. Wadzalika min ajli an yastahdhira ma yaquluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau Ibnu Umar benar-benar perhatian, siap mendengarkan, perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ajli an yasta'idda lima yulqihi alaih fayantabi, agar beliau bersiap-siap untuk mendengar, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengerti, memahami. Dan ternyata demikian, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu memperhatikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memberikan wasiat kepada kita sebagaimana kelengkapan riwayat yang ada. Dari hal demikian menunjukkan pentingnya bagi seorang muallim, pengajar atau semisalnya untuk perhatikan al-muta'allim, orang yang belajar, agar dia perhatian terhadap apa yang hendak disampaikan, baik itu dengan perbuatan seperti tadi, dengan suatu perbuatan atau dengan ucapan, ya, yang menunjukkan agar orang yang mendengar betul-betul memperhatikan, menghayati, dan dia biasa mengambil pelajaran darinya. Nabi SAW berpesan kepada beliau dan kepada kita semua terkait dengan kehidupan dunia ini, bagaimana kita bersikap dan melangkah dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang pasti kita akan meninggalkannya. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah dirimu. Berarti kita semua umat Islam yang siap untuk mendengar dan taat terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kun fid dunya, jadilah dirimu pada kehidupan dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau adalah orang asing. Orang asing, lam yattakhidha sakanan wa qararon. Namanya orang asing, bukan penduduk asli, ya, pendatang. Dia lam yattakhidha sakanan wa qararon. Pendatang, orang asing, dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai sakanan, tempat tinggal yang selamanya. Ya. Wa qararon, demikian pula bukan kediaman dia. Ini satu sisi. Berarti kita pun demikian, jangan menjadikan itu sebagai tempat tinggal kita yang hakiki, yang selamanya. Satu sisi demikian. Ya. Beliau juga menjelaskan, kal gharib alladhi yudakhilun nas wa la yahtammu bihim. Orang asing, tadi pertama terkait dengan dunia, bagaimana kita jangan jadikan sebagai tempat tinggal, tempat kediaman, tempat yang kekal abadi. Kemudian seperti orang asing, alladhi yudakhilun nas, yang masuk di tengah-tengah manusia, wala yahtammu bihim, enggak peduli dengan mereka. Tidak terlena, tidak terbuai, ya, tidak larut dengan kesibukan-kesibukan manusia. Dia menyibukkan urusannya, tugasnya, tanggung jawabnya sebagai hamba. Kata Syekh Ibnu Taimin dalam syarah beliau, dalam Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin, juga dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Dalam syarah Riyadhus Shalihin hadis yang ke-471, ya. Artinya, alladzi yudakhilun nasa wa la yahtammu bihim wa la ya'rifu baila yu'rafu bainahum, enggak dikenal. Juga enggak mengenal. Intinya apa di situ? Dia betul-betul serius, sungguh-sungguh menyibukkan dengan tugas dia sebagai hamba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Atau au di sini, au ada kemungkinan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, atau aibiru sabil. Kata au di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwasanya min babisyak, ada keraguan di situ. Siapa yang ragu? Yang ragu siapa di sini? Yang ragu adalah rawi hadith, ay anna rawiya syakkun syakka, bahwasanya ada rawi yang ragu. Hal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-awwal aw ats-tsani, apakah Nabi mengatakan yang pertama ataukah yang kedua? Ada rawi yang ragu. Ini Nabi mengatakan seakan engkau sebagai orang asing atau orang yang lewat jalan. Atau kemungkinan yang kedua, annahu min babit tanwi', itu sebagai bentuk macam jenis. Bahwasanya keadaan dirimu itu ya bisa jadi ini, bisa jadi itu. Jadi sebagai gharib atau abiru sabil. Demikian, bisa jadi kemungkinan gitu. Kemudian makna abiru sabil, ya. Abiru sabil yam yastaqirra fiha abadan. Namanya orang yang lewat jalan, sekedar lewat. Ya, dari sini misalnya dari Magelang mau ke Jakarta, lewat berapa kota. Kadang dia istirahat. Kalau enggak lewat tol lebih lama, mungkin kalau tol cepat. Tapi juga dia singgah sebentar di rest area misalnya. Sebentar aja. Namun dia akan segera sampai ke tempat tujuan. Terus berjalan. Ini abir sabil. Orang yang sekedar lewat. Oh tadi gharib. Gharib, orang asing masuk ke situ, tempat situ. Kalau abir sabil sekedar lewat, dia terus berjalan. Lam yastaqirra fiha abadan. Dia enggak pernah tinggal di situ selamanya. Bal huwa masyin, namun dia terus berjalan, berjalan, berjalan sampai ke tempat tujuan. Artinya apa yang kedua ini? Kata beliau dalam syarah Ibnu Shalih, ai turidu an ta'khudha ma tahtaju bihi fi safarika wa anta masyin. Turid, engkau tidak mengambil ya apa yang kebutuhan, diambil yang butuh saja. Yang dibutuhkan dalam perjalananmu, dalam keadaan engkau berjalan, terus berjalan, berjalan. Ya, kalau istirahat sebentar, terus tapi itu lanjut, lanjut, lanjut, terus. Sampai dia ke tempat tujuan. Kalau safar dunia, safar kita pun demikian. Bahwasanya kita akan terus berjalan, terus berjalan. Ya, enggak berhenti. Bertambah hari, bertambah malam, terus waktunya berjalan, berjalan. Ya, kita pasti akan sampai kepada tujuan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita zuhud fi dunia. Ya, zuhud dalam kehidupan dunia ini. Tidak mengambil hal-hal yang tidak bermanfaat bagi agama dan akhirat kita. Demikian pula wa'adamur rukuni ilaiha. Hendaklah kita tidak condong, tidak cenderung kepada kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kita akan meninggalkannya. Baratnya, jangan dijadikan dunia ini ada dalam kalbu kita. Ini yang sangat berbahaya. Menjadikan dunia memiliki posisi dalam hati kita, kalbu kita. Boleh dunia ada di tangan kita. Kita punya harta, punya kecukupan. Namun jangan menjadikan dunia ini ada dalam kalbu. Dan istilah dunia ini jangan dipandang sekedar harta. Semua, ya harta, ya kedudukan, kepemimpinan, kekuasaan, pengikut. Jangan jadikan hal demikian ada dalam kalbu kita. Baik. Adam ar-rukuni ilayha. Kenapa? Li'annahu mahma tala bika al-umru. Karena sepanjang apapun umur yang engkau miliki, fa'inna ma'alaka ila mufaraqatiha. Ada yang diberi sekarang umurnya ada 20, 20, 40, 50 atau lebih dari itu, ya panjang umurnya. Ya sepanjang apapun umurmu, fa'inna ma'alaka, maka sesungguhnya ujung dari semua itu, perjalananmu ada apa? Mufaraqatiha, engkau akan meninggalkan dunia ini. Dalam satu hadis yang disahihkan sebagai ilmu, malaikat Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Di antaranya Nabi mengatakan, ahbib man ahbabta fa innaka mufariqatuh. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang engkau hendak cintai. Mau cinta siapa? Silakan. Mau cinta apa? Silakan. Fa innaka mufariqatuh. Fa innaka mufariquh. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang tersebut. Ini pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita juga demikian. Ya, silakan mencintai yang engkau cintai, namun engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Kecuali apa? Kecuali kita cinta untuk beramal soleh, beramal kebaikan, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan perumpamaan dan bagaimana kita bersikap terhadap dunia ini. Kata beliau rahimahullah dalam syarah Al-Arba'in yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, yan bagi lili insan, sepatutnya bagi manusia, an yaj'alal mala, untuk menjadikan harta, an yaj'alal mala, untuk menjadikan harta yang dia miliki, ka'annahu himarun yarkubuhu, seakan-akan itu adalah keledai. Tahu ya kita keledai? Keledai yang yarkubuhu, yang dikendarai, yang ditunggangi, sekedar dia gunakan untuk kebutuhannya. Ka'annahu himarun yarkubuhu, seperti keledai yang dia tunggangi. Ya, sebutuhnya kan. Dia kasih makan, dia pelihara supaya bisa ditunggangi. Atau yang kedua, kata beliau, au ka'annahu baitul khala yaqdi fihi hajata. Atau seakan harta itu, dunia tersebut adalah baitul khala. Tahu ya, baitul khala, tempat buang hajat. Siapa yang mau berlama-lama di tempat buang hajat? Enggak ada kan? Paling sepenting secepat-cepatnya, kalau bisa secepat mungkin kan itu, untuk buang hajatnya. Setelah selesai keluar dia. Siapa yang betah tinggal di situ? Ya. Syekhul Islam mengatakan, atau seakan harta dunia itu seperti baitul khala, tempat buang hajat, yaqdi fihi hajatah, dia tunaikan hajatnya. Selesai hajatnya, sudah selesai urusannya, dia segera keluar melanjutkan tugas yang lain, pekerjaan yang lain. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin mengatakan qalu fi syarhi hadzal hadis, para ulama mengatakan terkait syarah hadis ini maknahu artinya la tarkan ila dunya, janganlah engkau condong kepada dunia. Jangan condong kepada dunia. Wala tattakhidha watanan, dan janganlah engkau menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggal, kediaman dia, berlama-lama di situ. Wala tuhaddits nafsaka bituril baqa'i fiha, kata para ulama, dan jangan beritakan kepada dirimu, jangan kau bisikkan pada dirimu bahwasanya dirimu akan tinggal lama di dunia ini. Wala bil i'tina'i biha, demikian pula jangan berbisik kepada dirimu, berbicara dengan diri sendiri bahwasanya engkau akan bernikmat-nikmat di dunia. Kecuali siapa? Orang kafir. Orang kafir enggak percaya terhadap hari akhir. Sehingga mereka yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Makan seperti makannya hewan ternak. Kemudian tempat kembalinya di neraka. Qalu wala tata'allaq biha, jangan pula engkau menggantungkan dirimu kepada dunia illa bima yata'allaqu bihil gharibu fi ghairi watani, kecuali seperti ketergantungan, keterkaitan orang asing ya pada tempat atau pada selain negerinya. Orang asing segitu sekedar singgah sebentar, sebentar di situ kemudian dia jalan lagi. Wala tashtagil fiha bima la yashtagil bihi al-gharib. Ini berikutnya. Ya. Juga janganlah engkau menyibukkan di dunia ini apa yang bukan kesibukannya orang asing. Tak usah berbuat, bertindak yang enggak ada manfaatnya. Nah, inilah hakikat zuhud. Ya, meninggalkan tarku ma la yanfa'u fi akhirati. Meninggalkan segala perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Kenapa? Karena umur kita akan berjalan terus-terus, kita akan sampai kepada kehidupan akhirat. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita dan memberikan keberkahan umur tersebut. Nabi mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Kemudian kata mereka, la tashtagil, la yashtagil bihi. Wala tashtagil fiha bima la yashtagil bihil gharib, jangan engkau menyibukkan di dunia ini apa yang tidak jadi kesibukan orang asing. Alladhi yuridu dhahaba ila ahlihi, yang ingin kembali kepada keluarganya. Ya, kita harapkan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya ya bisa menggunakan waktu, harta dan apa yang kita miliki di dunia ini untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, disatukan dalam surganya. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.